Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat besar khususnya di hari-hari ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati atmosfer ibadah di bulan Ramadan, atmosfer rahmah di bulan Ramadan, suasana yang sangat kondusif ketika maradatul jin itu dibelenggu atau syaitan-syaitan yang papan atas dan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal penting untuk kita rasakan. Karena puasa itu butuh akan rasa, butuh akan ruh. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan harapan akan mendapatkan pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ini yang perlu diingatkan terus, ini bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi ini tentang keimanan dan harapan. Ketika kita menahan lapar dan dahaga dan punya harapan, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat orang yang punya harapan itu hidupnya itu positif. Dan sebaliknya pupus harapan itu menyesakkan. Hidup tuh kayak gelap gitu loh. Makanya hadirin Allah muliakan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana marilah kita meminta pertolongan di kajian kita kali ini agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan, memberikan kita pemahaman yang benar, memberikan kita kekuatan untuk memahami, memberikan kekuatan untuk mengamalkan, menerima dan mengamalkan. Karena menerima dan mengamalkan itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, kalian itu gak ngerti apa-apa. Dan kalian gak bisa menerima dan mengamalkan kebenaran kecuali orang yang aku kasih hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan kasih hidayah. Maka mintalah hidayah dan pertolongan dari Allah. Sebagaimana kita harus menguatkan selalu syahadatin kita, jaga ibadah kita dari kesyirikan, dan ikutilah sunnah Nabi kita SAW dalam beribadah. Teladani beliau dan beradablah dengan beliau, dengan senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada beliau sebagai salah satunya tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa terima kasih kita kepada beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahji bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan bersama dengan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita kembali bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih di dalam bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke hadis yang keberapa hadirin? 23. Adalah banyak hadisnya nih di bab ini. Apakah berjalan paralel dengan ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan? Nah, kita bisa jawab sendiri. Kita bisa jawab sendiri. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ternyata punya banyak hadis tentang jalan-jalan kebaikan. Dan dalam Riyadhus Shalihin Imam Nawawi menjelaskan sebagian saja, ini bukan semuanya, sebagian. Dan kita sudah masuk ke hadis 23. Mari kita langsung bersama hadis tersebut, hadis Adi bin Hatim. Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan rahimahullah an Adi bin Hatim radhiyallahu taala an, dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala an. Beliau menyampaikan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Muttafaqun alaih. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah setengah butir kurma. setengah butir kurma. Setengah butir kurma. Jagalah diri kalian dari api neraka, walaupun setengah butir kurma, walaupun dengan sedekah setengah butir kurma. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Masya Allah ya. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun sedekah dengan setengah butir kurma. Setengah butir kurma. Masa gak bisa juga? Ini udah jalan yang enak banget loh. Sudah sangat-sangat nyaman. Hadirin Allah muliakan. Ada riwayat lain. Yang juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda lebih panjang. Dan semakin memperkuat pesan yang beliau ingin sampaikan kepada kita. Rasulullah SAW sampaikan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Dan tidak ada penerjemah di antara dia dengan Allah. Allah akan bicara dengan bahasa yang kita pahami. Pokoknya pasti paham lah. Kita gak butuh siapapun. فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَقَدَّمْ. Di saat itu ia melihat ke sebelah kanannya. Dan dia tidak melihat kecuali apa yang telah ia kerjakan di dunia. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah akan bicara dengan kita. Allah akan bicara dengan kita dan itu sebuah kepastian. Sebuah kepastian. Gak diragukan lagi. Dan itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran juga. Allah berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6. Ya ayuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menuju Rabb kalian. Dan pasti kalian akan bertemu dengannya. Allah berfirman, ya ayuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun. Kalian tuh selama ini telah berbuat, bekerja, capek, letih, lelah. Dan semua itu untuk bertemu dengan Rabb kalian. semua yang kalian kerjakan itu arahnya itu bertemu dengan Allah, bertemu dengan Allah. Famulaki, dan kalian pasti akan bertemu dengannya. Coba renungkan ayat ini, hadirin yang Allah muliakan. Mau semua kita, jadi inti aktivitas kita kemarin, inti aktivitas kita 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu atau hari inilah, dari bangun tadi terus sahur, adzan, qobliyah subuh, salat subuh, baca zikir pagi, lalu kajian sampai detik ini nih, itu pada hakikatnya adalah sebuah langkah menuju Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Innaka kadihun ila rabbika kadaha. Kalian lakukan ini semua itu untuk kembali kepada Allah. Kata Al-Imam Ibn Kathir, innaka sa'in ila rabbika sa'ya. Anda itu melangkah dan beramal untuk kembali kepada Allah. Dan Anda pasti bertemu dengan Allah dengan apa yang Anda kerjakan di dunia, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Makanya kan Ibnu Katsir membawakan hadis Jabir ketika Jibril menyatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, karena pasti engkau akan mati. Kau pasti akan mati. Wa ahibba ma syi'ta fa inna mufariquh. Dan cintailah sesuka hatimu. Cintailah apapun yang kamu inginkan, tapi ingat kamu akan berpisah dengan dia. Jadi cintailah apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu sukai, tapi jangan lupa kamu tuh akan berpisah dengan dia. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Dan beramallah apapun yang kamu inginkan, kerjakan apapun yang kamu inginkan, karena kamu pasti bertemu dengan Allah. Pasti bertemu dengan Allah. Pasti bertemu dengan Allah. Di ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah 223 Allah berfirman, wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh. Hadirin yang Allah muliakan, jadi Allah mengatakan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, dan beramallah, annakum mulaku, karena kalian pasti akan bertemu dengan Allah. Wa wabashiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi bertakwalah dan beramallah, annakum mulaku. Anda akan pasti bertemu dengan Allah. Dan dalam hadis ini diperinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita bertemu dengan Allah tanpa penerjemah. Tanpa penerjemah. Tidak ada penerjemah sama sekali. Dan pada saat itu dia akan melihat ke sebelah kanannya. Fayanthuru aymana minhu. Dia akan lihat ke sebelah kanannya. Fala yara illa ma qaddam. Ternyata enggak ada apapun, enggak ada siapapun kecuali apa yang telah dia kerjakan di dunia. Jadi lihat ke kanan, enggak ada siapa-siapa. Dan enggak ada apapun kecuali apa yang dia kerjakan. Jadi kalau sholatnya cuma 3%, ya 3% itu aja misalnya. Kalau puasanya cuma 10 hari, ya 10 hari itu aja. Dia lihat, gak ada siapa. وَيَنْظُرْ أَشْعَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَ إِلَّا مَا قَدَّمْ. Lalu dia lihat, dan dia lihat ke sebelah kiri dia. Dia lihat ke sebelah kirinya. Dan dia pun tidak melihat kecuali apa yang dia kerjakan. Ya kalau sedikit, ya sedikit yang dia lihat. Kalau banyak, banyak. Tapi kalau dia sedikit, ya dia cuma sedikit aja. Dan kalau dosanya banyak, ya dia lihat dosa sana, dosa sini, dosa semua itu. Sebelah kanannya dosa, sebelah kirinya dosa. Tergantung apa yang dia persembahkan untuk Allah. Apa yang dia suguhkan. Kalau zikir pada sholatnya buru-buru, buru-buru itu yang dia lihat. Misalnya, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sebelah kanannya sama, sebelah kirinya sama, sama. Enggak ada pemandangan lain kecuali itu. Setelah atau di saat dia melihat di sebelah kanan, enggak ada apa-apa, enggak ada siapa-siapa. Kecuali apa yang dia kerjakan di dunia. Lalu dia lihat sebelah kiri dia, dan enggak ada apa-apa, dan tidak ada siapapun kecuali apa yang dia kerjakan di dunia. Dia lihat ke arah depan. Wa yanzuru baina yadayhi. Dia menatap ke arah depan di hadapannya. Apakah gerangan di hadapannya tersebut? Fala yara illa an-nar. Dan dia tidak melihat selain api neraka di hadapannya. Dia tidak melihat kecuali api neraka di hadapannya. Illa an-nar tilqa'a wajhihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali api neraka yang ada di hadapan wajahnya, persis di hadapan wajahnya. Enggak ada pemandangan lain. Kecuali api neraka. silakan meremehkan yang mau meremehkan hari ini. Silakan tertawa terbahak-bahak. Silakan enggak percaya, itu hak seseorang. Tapi ini pasti. Bisakah dia tertawa nanti di hari esok? Bisakah dia tersenyum, nyinyir sebagaimana hari ini dia nyinyir misalnya? Dia remehkan perintah Allah, dia remehkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya 1001 alasan. Nanti yang dia lihat sebelah kanan sebelah kiri itu 1001 alasan juga. Gak ada sholat, gak ada puasa, gak ada zikir, alasan aja. Sebelah kanan alasan, sebelah kiri alasan. Silakan santai-santai, rebahan. Nanti yang dia lihat sebelah kanan rebahan, sebelah kiri rebahan. Enak gak sih sebelah kanan rebahan, sebelah kiri rebahan, depan neraka? Gimana perasaan kita pada saat itu? Yang hobi nonton, sebelah kanan film, sebelah kiri film, depan neraka. Nyaman gak dengan pemandangan seperti itu? Kanan film, kiri film, depan neraka. Coba kita tanya hati nurani kita lah. Yang hobi bercanda, joke, sehidupnya selalu joke. Jadi sebelah kanan itu candaan, sebelah kiri candaan, depan neraka. Yang suka stalking, kanan stalking, kiri stalking, depan neraka. Setelah taufik dari Allah, bola di tangan kita, hadirin. Ridho gak kita punya kondisi seperti itu pada hari kiamat? Yang hobi ngobrol, terus ngobrol. Yang ada sebelah kanan obrolan, sebelah kiri obrolan. Depan neraka. Yang hobi jalan-jalan, yang ada sebelah kanan destinasi yang sudah pernah dikunjungi, sebelah kiri destinasi yang pernah dia kunjungi, depan neraka. Kita lagi gak bicara halal haram ya, tapi tanya fitrah kita aja, kira-kira ridho gak kita dengan kondisi di hari kiamat ke depan? Ketika dia ada sebelah kanan, gak ada apapun kecuali yang dia telah kerjakan. Lihat sebelah kiri, gak ada apapun kecuali apa yang telah dia kerjakan. Kira-kira kita optimis gak gitu di hari itu? Kalau ya itu sebelah kanan sebelah kiri, dan neraka itu persis berada di hadapan wajahnya, kata Nabi SAW. Illa nar tilqa'a wajhi, itu depan neraka, depan neraka jemaah. Na'udzubika minan, na'udzubika minan nar. Kita harus dioperasi besar aja. Itu ngelihat lagi diantar nih. Pernah gak ngalamin operasi besar, operasi serius? Dibawa dari kamar. Dan kita gak mau sebenarnya, tapi gak ada pilihan. Harus dioperasi. Kalau boleh milih, saya gak mau operasi. Karena operasi ini resikonya besar misalnya. Orang-orang yang kepalanya harus dioperasi, jadi kepalanya dibelah. Benar. dibius, ini dibius loh jamaah. Emang ada nggak dibius sekarang? Kan anestesi. Gimana dia di kamar, dia bayangin kepalanya dibelah itu udah semua makanan nggak ada yang enak. Walaupun dia harus puasa pada hari itu, tapi semua makanan nggak ada yang enak. Kalau boleh cancel dia akan cancel, tapi nggak bisa. Atau tanya orang-orang yang pernah dioperasi bypass jantung, gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Orang-orang yang operasi jantung dan dalam operasi jantungnya harus berhentiin. Harus diberhentiin jantungnya. Baru dinyalain lagi, subhanallah. Kalau nyala lagi. Kalau kembali berdetak. Dan dokter kasih itu konsekuensinya, kita akan belah, kita akan jantung, lalu jantungnya akan diberhentikan. Untuk beberapa saat lo akan dicoba diaktifkan lagi. Coba tanya orang-orang yang pernah ngalamin operasi tersebut. Terus bagaimana dramanya dari kamar operasi dari kamar lalu dibawa, mungkin beda lantai, masuk lift dulu terus turun atau naik terus masuk ke lantai operasi, lantai kamar bedah, lalu begitu sampai terus dia lihat kamar bedah, gimana perasaannya lihat depannya kamar bedah? Kamar bedah loh, bukan neraka. Di hadapannya tuh kamar bedah. Boy, gak enak cuman kamar bedah. Padahal di anestesi. Kamar benda, nggak ada apapun, nggak ada api di sana, nggak ada siksaan di sana. Nggak ada arang di sana. Yang ada aja kamar benda. Suhunya dingin, nyaman. Tapi pada saat itu gak ada nyaman-nyamannya bagi kita. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi, "Fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi." Dia tidak melihat apapun di hadapannya kecuali neraka yang persis berada di wajahnya. Di hadapan wajahnya. Nyamankah hari itu jamaah? Tidakkah kita ingin berbuat sesuatu di hari ini? Karena pasti datang. Tan ya ayuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Tadi surat al-insyiqaq. Famulaki. Anda pasti bertemu dengan Allah. Pasti bertemu. Gak ada opsi. Pasti bertemu. Ini fase yang pasti akan dihadapi. Fase yang pasti akan dijalani. Bicara dengan kita pada saat itu. Lalu kita akan mengakui seluruh dosa-dosa kita. Fayuqarriruhu bidhunubihi. Setiap hamba akan mengakui dosanya kepada Allah. Dosa gak sholatnya, dosa gak puasa. Ada orang 15 tahun gak pernah puasa, padahal muslim dari lahir. 20 tahun gak pernah puasa. Dosa perlihatkan aurat. Bukan sehari dua hari kasih lihat aurat. Tahunan kasih lihat aurat. Bertahun-tahun. Bahkan sebagian bukan hanya perlihatkan aurat, mengkampanyekan, mengajak orang. Ada lagi orang berzina. Ada yang minum khamar. Ada yang makan babi. Bahkan ada yang melakukan kesyirikan. Atau ada yang melakukan ibadah, gak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Melakukan bid'ah. Ada orang maksiat sana, caci maki sini. Ghibah. Itu gimana kira-kira perasaan kita pada hari itu? Kita membuat pengakuan dosa di tempat paling indah nih, tersebut tempat paling indah. Mau bilang Raja Ampat, Maldives, atau New Zealand, terus kita akuin pengakuan dosa, itu aja pemandangan jadi gak indah, hadirin. Mood kita berubah. Kita harus ngakuin kesalahan-kesalahan kita. Itu pemandangan, gak ada yang ini. Gak usah bicara BAP, ngontrol polisi itu gak enak. Orang suruh ngakuin kesalahannya di New Zealand misalnya. Atau di Swiss. Atau di Raja Ampat, atau di Labuan Bajo, atau di Maldives, enak gak kira-kira? Lalu pada hari itu kita mengakui semuanya, dan di hadapan kita neraka. Di hadapan kita neraka. Dan Allah bicara dengan kita, amilta kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza. Allah bilang, kamu waktu itu melakukan ini tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Dan kita hanya bisa mengakui, iya benar. Ya benar. Makanya fa idza aqarra biha dhanna annahu qad halak. Dan ketika kita mengakui dosa kita tersebut, itu rasanya kita hancur dan akan binasa pada saat itu. Itu rasa udah enggak karu-karuan. Hanya ada satu rasa, kita akan hancur dan kita akan binasa, kita akan disiksa. Coba tanya para istri lah, enak gak kira-kira perasaan hati kita ketika kita buat salah dengan suami dan suami mergokin kita dan kita gak bisa berdalih lagi, dan emang gak boleh berdalih. Itu baru suami, bagaimana dengan Malik Yaumiddin? Enak gak kita melakukan kesalahan di kantor lalu bos kita mergokin kita dan bos kita nyecer dan kita gak bisa berkelit dan memang gak bisa berkelit? Enak gak perasaan seperti itu? Atau kita melakukan kesalahan lalu dibawa kantor polisi dan polisi interogasi dan kita gak bisa ngapa-ngapa. Udah tangkap tangan, tangkap basah. OTT misalnya. Enak gak perasaan demikian? Padahal di ruangan bersih kan. Ruangan nyaman. Hadirin yang Allah muliakan. Baru setelah itu Nabi SAW masuk. Fattakun nar walau bisyiqqi tamrah. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Maka jagalah diri kalian dari api neraka. Walaupun hanya bersedekah dengan separuh butir kurma. Dan kalau dia gak punya, dia gak mendapatkan, dia gak ada apa-apa, maka bertakwalah kepada Allah dan jaga diri Anda dari api neraka dengan kalimat yang baik, dengan ucapan yang baik, dengan komentar yang baik di sosmed, dengan WA-WA yang baik ketika kita mengirim pesan ke siapapun, dengan SMS yang baik, dengan DM yang baik, dan seluruh kalimat-kalimat baik. Setengah korma masa gak bisa? Bukan setengah kilo ya. Bukan setengah kotak, bukan setengah bungkus, setengah butir. Masa gak bisa? Setengah butir. Setengah butir itu berapa jamaah? Jangan bicara setengah kilo, setengah butir. Satu butir itu 1.500 kurang lebih. Itu yang kualitas bagus. Bukan ajwa, tapi kualitas bagus. Kalau gak mampu kualitas itu, di bawahnya masih bisa. Kalau kita mau cari. Rp1.500 itu satu butir. Kalau setengah butir 750 berarti. Jadi bertakwalah atau jagalah diri Anda dari api neraka walaupun dengan bersegat Rp750 kalau bahasa kita sekarang. Itu dengan kualitas bagus. Kalau kualitasnya di bawah itu bisa 500, bisa 350. Mungkin bisa 200. Si 500 itu jenis yang favorit gitu loh. Dan favorit orang Indonesia. Kalau gitu. Ada banyak di bawah itu. Dan itu satu butir. Masa gak bisa setengah butir? Tapi mungkin aja gak bisa, gak ada duit sama sekali saya Pak Ustaz. Gak punya duit. Ya udah kalimat yang baik lah. Itu udah kebangetan kalau gak bisa. Kata para ulama, kalimat yang baik itu, kata Syekh Utsaimin, membaca Al-Quran itu termasuk kalimat thayyibah. Bahkan sebaik-baik kalimat itu membaca Al-Quran, menghafal Quran. Kata fa'inna atyabal kalimatil Quranul Karim, karena sebaik-baik kalimat adalah Al-Quranul Karim. Kalimat yang baik itu memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, zikir kepada Allah. Kalimat yang baik itu mencakup amar ma'ruf nahi mungkar, kata para ulama. Kalimat yang baik itu termasuk ta'limul ilmu wa ta'allumul ilm, mengajarkan ilmu dan belajar. Itu kalimat yang baik. Jadi kalau gak bisa, gak punya uang, oke, gak punya uang, sampai 750 rupiah gak punya, ya udah perbanyak baca Quran, apalagi di Ramadan. Ini udah gak punya 750 rupiah, gak baca Quran pula. Ya gimana? Gak apa-apa, bukan aib gak punya 750, bisa-bisa aja. Tapi masa gak bisa baca Quran? Gak bisa baca Quran. Makanya kita harus tahu diri, ketika kita gak punya uang buat sedekah, perbanyak baca Quran. Perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Perbanyak berzikir, perbanyak bertasbih, perbanyak bertahlil. Perbanyak membaca La ilaha illallah, perbanyak bertahmid. Yang punya ilmu, ngajarin ilmunya. Saya gak punya uang, gak punya uang untuk kasih kurma pun gak punya. Oke, hari ini saya mau ngajar, gitu. Atau belajar, ta'allumal ilma. Bertanya, itu kalimat yang baik kan. Makanya bertanya harus bagus bahasanya. Kalimat bertanya itu punya adab. Makanya kan para ulama dalam bab fatwa, bertanya itu harus punya adab. Karena kita dapat pahala dengan pertanyaan kita, walaupun gak terbaca sama guru kita, gak terbaca sama ustaz kita. Kita tanya ke ulama gak terbaca misalnya oleh para ulama, tapi kan Allah lihat dan bahasanya bagus gitu loh. Itu kalimat thayyibah. Jangan udah nanya nyerang, ini gimana mau dapat pahala. Emang niatnya bukan cari pahala, niatnya menjatuhkan. Tadi amar ma'ruf nahi mungkar, kalimatnya harus bagus. Kan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Jadi ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari kemungkaran, kalimatnya baik, bukan kalimat menjatuhkan. Dan yang lebih afdol, kalimat yang baik juga, korma juga, uang juga, dan semaksimal mungkin. Agar kita selamat di hari tersebut, jamaah. Makanya narasi yang dibangun sama Nabi SAW sangat kuat, sangat powerful. Nabi ceritakan akan bertemu dengan Allah. Allah akan bicara kepada kalian. Semua kita. Allah akan bicara dengannya. Dan saat Allah bicara, tanpa penerjemah. Sebelah kanan apa yang dikerjakan, sebelah kiri apa yang dikerjakan, depan neraka. Maka jaga diri kalian dari api neraka, walaupun dengan setengah butir kurma. Jangan pernah remehkan. Jadi gak ada ceritanya, jamaah sekalian, orang yang berpuasa itu ketika buka rebutan kurma. Gak ada ceritanya. Terus ngambil 5, ngambil 7, ngambil 9 atau ngambil serauk gini, dan gak ada perasaan ketika dia lihat orang lain gak dapat. Kok bisa gitu loh? Itu puasanya gimana? Egois buat diri sendiri. Katanya mau masuk, Anda puasa buat ngapain sih? Masuk surga apa masuk neraka? Ya masuk surga, ya udah bagi itu. Tapi kan aku cuma 9. Jangankan 9, kita cuma dapat 1, belah 2, kasih belah setengah korma. Dan jangan dapat 1 korma, ini kecil korma. Belah 2, setengahnya kasih. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ingat hadis itu. Bertakwa, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Cuma punya 1 kurma, ngelihat orang belum kebagian, bagi. Kalau kita udah makan 1, kasih 1. Apalagi kalau dia belum buka, hadirin. Kalau ini konteksnya buka puasa, ini bukan hanya setengah, ini kasih makan orang berbuka. Kata para ulama ketika membahas hadis man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa, itu para sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah makan besar kalau bahasa kita sekarang, makan yang benar, makan sempurna. Ada main course-nya gitu loh. Kalau enggak mampu kurma, kata mereka. Kalau enggak mampu kasih kurma. Enggak ada kurma, air. Masa gak bisa juga. Jadi artinya apapun yang buat dia batal, kalau gak ada juga, kasih. Itu pahala. Kita udah dapat pahala puasanya. Walaupun lebih sempurna, lebih afdol pahalanya. Jadi kasih itu satu korma, bagi 2, kita batalkan dengan setengah, kasih orang batalkan dengan setengah. Dan ketika kita memberikan kurma, setengah kurma, atau yang senilai dengan itu, sekali lagi 1 butir sebagai ada gambar 1.500, berarti kurang lebih 750, itu kualitas bagus, bisa 500, bisa 200, mungkin 100 lah. Intinya ketika kita memberikan sesuatu yang kecil secara kuantitas, yang receh di mata orang, tapi spirit kita ketika kita nyumbang itu, hadis ini resapi benar-benar. Bahwa nanti pada hari kiamat kita akan bertemu dengan Allah. Allah bicara dengan saya. Sebelah kanan hanya apa yang saya kerjakan, sebelah kiri apa yang hanya saya kerjakan. Depan neraka. Saya harus jaga diri kita dari api neraka. Hadirin Allah muliakan, dan jangan pernah meremehkan sedekah dengan kuantitas yang kecil selama kita beri dengan penuh keikhlasan. Selama kita beri dengan penuh keikhlasan. Nabi SAW bersabda, dalam hadis Bukhari dan Muslim, man tasaddaqa, man tasaddaqa, barang siapa yang bersedekah, bi'adli tamrah, senilai 1 butir kurma. Senilai 1 butir kurma. Min kasbin thayyibin, dari hasil yang baik. Dari hasil yang baik, bukan dari hasil yang haram. Bukan dari hasil yang haram. Hadirin yang Allah muliakan, apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, wala yaqbalullaha illa tayyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jadi Nabi SAW mati-mati harus dari jalan yang halal, harus dari jalan yang halal. Pada banyak orang sedekah banyak tapi jalannya enggak halal, diambil dari hasil yang enggak halal, itu mau miliaran enggak diterima sama Allah, enggak diterima sama Allah. Hadirin Allah muliakan, fa'innallaha yaqbaluha biyaminih, maka Allah akan terima dengan tangan kanannya. Jadi satu korma itu, tadi satu korma itu kan 1500, mungkin kalau levelnya kualitasnya di bawah itu bisa 1000, bisa 500 satu butir, bisa 300 mungkin. Atau bisa gratis sekali jamaah. Iya. Kalau di kampus tuh pas musim korma itu tinggal metik aja dari pohon korma yang ada di sekeliling kampus. Gratis sudah. Boleh diambil. Tinggal metik. Wong apa? Kita-kita pas mungkin hemat milih enggak sarapan di kantin ke pohon kurma tuh dekat kampus. Bukan dekat kampus, memang sih di lingkungan asrama. Lingkungan asrama. Udah metik-metik. 7 orang Indonesia kan enggak bisa banyak-banyak. 7 kenyang udah. Gimana sarapan lu? Udah, gimana? Itu kurma tuh. Beli enggak, ambil. Emang gratis. Jadi bisa 500, bisa 1000, bisa 500, bisa enggak ada harganya. Tapi kalau Allah terima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah terima dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibiha. Lalu Allah kembangkan untuk dia, kembangkan dari satu tuh, dari 1500 Allah kembangkan. Allah kembangkan. Allah kembangkan. Kira-kira kalau Allah yang kembangkan, untung apa enggak? Sukses apa enggak? Kalau investor papan atas bilang, kasih saya $1, saya akan kembangkan. Percaya gak kita tuh? Warren Buffett itu datang ke antum. Dia tinggal sama dia, kasih saya $1. Dikasih kita, yakin gitu. Ya, ini Warren Buffett nih. Kaya nih aku nih. Terus cuma gak $1. $1. Ini Allah, Allah, Nabi yang bilang, Allah akan kembangkan itu. Allah akan kembangkan. Para pebisnis menulis ulang itu bisa merubah 100 rupiah, 1000 rupiah itu jadi kekayaan yang berlipat ganda dengan ilmunya. Abdurrahman bin Auf kan gak punya apa-apa, dullani ala suq, kasih saya pasar, itu beliau bisa kembangkan, kaya raya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan kembangkan. bagaimana salah seorang dari kalian, sebagaimana salah seorang dari kalian itu apa? Yurabbi ahadukum faluwah. Bisa salah satu maknanya, salah seorang kalian itu memelihara anak kuda atau hewan ternaknya. Allah bisa kembangkan itu hatta takuna mithlal jabal, sampai yang satu korma itu Allah kembangkan sehingga seperti gunung. Allahu Akbar. Seperti gunung, gunung. Dari satu korma, dari 1500 atau mungkin 1000 atau mungkin 750 atau mungkin 500. Dari 1500 Allah kembangkan, kembangkan, kembangkan. Dari satu butir kurma sampai gunung. Berapa harga gunung salak zaman sekarang? Coba tanya tuh, gunung salak berapa sih kalau dijual? Tanya gunung tuh, gunung. Gunung. Semeru tuh kalau dijual berapa? Merbabu itu berapa? Krakatau itu. Itu kalau lo kembangkan. Jadi kita 1500 nih. Atau 1000. Atau berapalah satu korma lah. Atau kita kasih tuh satu korma ke orang. Jangan heran. Kalau di hari kiamat, kita punya gunung jemaah. Allahu Akbar. Kapan gue punya gunung? Wong beli apartemen tipe studio aja gak mampu di Jakarta misalnya. Oh ternyata sedekah satu kormanya diterima sama Allah. Karena ikhlas. Dan dari harta yang halal, yang baik. Itu jemaah. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Waktu sudah habis. Dan Ramadan momentum. Nabi SAW kata Ibn Abbas, kana ajwadan nas. Orang yang paling dermawan. Wa ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan puncak kedermawan Nabi itu di bulan Ramadan. Mumpung masih hari kelima. Maksimalkanlah berinfak dan sedekah, dan mana qasat sadaqatun min mal, sedekah itu gak akan mengurangi harta hadirin. Kalau di waktu-waktu biasa gak mungkin mengurangi harta, mungkinkah sedekah di Ramadan, infak di Ramadan, memberi di Ramadan membuat harta kita berkurang? Jawabannya tidak mungkin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.